ono ning atiku ra bakal untur sadurunge janur kuning melengkung apa kowe ra kelingan biar aku bebana ibarat langit karo rembulan tresnamu ra bakal Segar yang datang dari kota Sragen luar biasa yang seperti ini.